بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini, membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim, kitab Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan para sahabat. Yang terakhir kita pelajari kemarin bab yang ke-44, yaitu tentang sebaik-baik kabilah kaum Ansar radhiyallahu anhum. Sebaik-baik kabilah kaum Ansar, di mana Nabi SAW memberikan urutan-urutannya. Yang pertama Banu Najjar, kemudian Banu Abdul Ashhal, kemudian Banu Al-Harith ibn Al-Khazraj, kemudian Banu Sa'idah. Dan kemuliaan ini sebagaimana yang telah kita katakan kemarin, kata para ulama, dilihat dari ukuran cepatnya mereka memasuki agama Islam, banyaknya di kabilah tersebut yang masuk agama Islam, kemudian juga individu-individu yang memiliki peran yang luar biasa dalam memberikan pertolongan, perjuangan dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terakhir kita baca di bawah bab ini 6373. Kita lanjutkan hadis berikutnya 6374 pada halaman 483. Hadis yang pertama di halaman tersebut, Imam Muslim mengatakan haddatsana Amr ibn Ali ibn Bahar qala haddathani Abu Dawud qala haddathani Harb ibn Shaddad an Yahya ibn Abi Kathir qala haddathani Abu Salamah anna Aba Usaydin al-Ansari radiyallahu anh haddathahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul خير الأنصار أو خير دور الأنصار بمثل حديثهم في ذكر الدور ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. Hadith ini kembali membawakan atau riwayat yang sekarang membawakan hadis yang telah berlalu beberapa kali dari Abu Usaid Al-Ansari. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik Ansar atau sebaik-baik kabilah Ansar, diungkapkan dengan kata-kata dur. Durun maknanya adalah rumah-rumah tempat tinggal. Yang dimaksud dengannya adalah kabilah, karena setiap kabilah biasanya mengumpul di satu tempat, dan bila mana dia berbeda kabilah, mereka mencari kabilahnya, sehingga perkampungan itu dinamakan dengan perkampungan yang di dalamnya ada kabilah tertentu, mayoritas di sana, maka dinamakan dengan kabilahnya, diistilahkan dengan dur. Nah, sebaik-baik kabilah Ansar, lalu disebutkan yang empat tadi, Banu Najjar, Banu Abdul Ashhal, Banu Al-Harith bin Al-Khazraj, Banu Sa'idah. Itu bunyi hadisnya, walaupun di sini Imam Muslim membawakan dengan isyarat saja, bimithli hadithihim, seperti hadis-hadis yang berlalu. Hanya saja, kata beliau, walam yadhkur kisata Sa'd bin Ubadah. Di sini tidak ada cerita tentang Sa'd bin Ubadah yang ada sedikit kekecewaan, kurang puas dengan pembagian urutan tadi, di mana kabilahnya disebut yang bagian terakhir, urutan yang terakhir yaitu Banu Sa'idah. Lalu dia berencana untuk menjumpai Nabi, menanyakan langsung, dan dinasihati oleh anak pamannya Suhail atau Sahal, bahwa engkau pergi untuk menjumpai Nabi. Membantahnya, padahal dia manusia yang paling mengerti, paling mengetahui tentang siapa yang mulia sebenarnya. Kemudian, tidakkah cukup bahwa kabilahmu disebutkan salah satu dari empat tadi, walaupun urutannya bukan yang awal-awal, tetapi empat besar. Empat besar ini sudah merupakan keutamaan yang luar biasa. Sepuluh besar saja sudah luar biasa, ini empat besar, termasuk salah satu dari empat besar yang disebut langsung oleh Nabi. Walaupun di Madinah masih banyak suku-suku yang lain, kabilah-kabilah yang lain, tidakkah engkau merasa cukup dengan termasuknya kabilahmu, empat besar dari kabilah-kabilah yang mulia? Inilah yang tidak ada di sanad ini, di hadis ini, dan sudah ada di hadis-hadis sebelumnya, terutama hadis yang langsung sebelum hadis ini, di mana Sa'd bin Ubadah memerintahkan untuk melengkapi keledainya, untuk menumpanginya atau mengendarainya berjumpa Nabi untuk menanyakan langsung, dan ternyata diurungkan niatnya setelah mendengar penjelasan dari ibnu akhi, anak saudaranya. Ya, bisa jadi ini adalah kemenakannya, atau ibnu akhi adalah orang yang sesuku dengannya, orang yang sesuku dengannya. Itulah hadis yang ke 6374. Setelahnya 6375, Imam Muslim mengatakan, "Wahaddatsani Amrun An-Naqid wa Abdu bin Humaid qala haddatsana Ya'qub wa huwa bin Ibrahim bin Sa'd wa huwa ibn Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana Abi an Salih an ibn Shihab qala qala Abu Salamah wa Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud." Ubaidullah ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Ya, ini berarti hadisnya sudah hadis yang baru, karena hadis-hadis dari awal sampai yang tadi itu diriwayatkan dari Abu Usaid Al-Ansari. Yang sekarang ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin azim minal muslimin uhadithukum bi khairi duril ansar. Abu Hurairah bukan orang Ansar. Abu Hurairah bukan orang Ansar. Ya, dia dari kabilah Daus, Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi. Ya, di sini dia bercerita tentang keutamaan orang Ansar yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ahlus suffah. Ya, ahlus suffah, tidak seorang pun yang dari suku Ansar, karena Ansar orang Madinah. Sementara ahlus suffah pendatang. yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki tanggungan, dan mereka hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi SAW tempatkan mereka di dekat masjid yang nanti dikenal dengan Ahlus Suffah, salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, wahuwa fi majlisin azimin minal muslimin. Ketika itu dia berada di kumpulan yang sangat banyak dari kaum muslimin. Berarti di situ banyak sekali para sahabat, dan Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada mereka. Apa kata Nabi? Uhadithukum bi khairi duril ansar. Saya akan sampaikan kepada kalian kabilah ansar yang terbaik. Ya, di situ ada muhajirin, kemudian juga ada ansarnya. Nabi SAW menyampaikan ini boleh memuji di tengah-tengah orang banyak, bila diyakini, diketahui bahwa pujian itu tidak merusak, tidak mengakibatkan kesombongan, tidak mengakibatkan hal yang fatalnya. Menunjukkan boleh memuji di hadapan orang banyak, memuji seseorang, tetapi dengan ketentuan atau dengan catatan bahwa pujian itu tidak mengakibatkan perkara yang lebih buruk. Maksudnya tidak membuat orang tadi menyombongkan diri. Nabi SAW mengetahui keadaan orang Ansar, keadaan setiap kabilah-kabilah yang tadi disebutkan oleh Nabi, urutan kemuliaan mereka, tahu bahwa pujian yang seperti ini tidak berpengaruh apa-apa kepada mereka. Makanya boleh memberikan pujian. Kata Nabi SAW, uhadithukum bi khairi duril ansar. Saya akan sampaikan kepada kalian kabilah yang terbaik dari Ansar. Qalu na'am ya Rasulullah. Berarti ini pertanyaan. Ya, uhadithukum bi khairi duril ansar. Maukah saya beritahukan kepada kalian kabilah Ansar yang terbaik? Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka menjawab iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, Banu Abdil Ashhal. Qalu thumma man ya Rasulullah? Qala thumma Banu Najjar. Qala thumma man ya Rasulullah? Qala thumma Banu Al-Harith bin Al-Khazraj. Qalu thumma man ya Rasulullah? Qala thumma Banu Sa'idah. Qalu thumma man ya Rasulullah? Qala thumma fi kulli duril ansari khairun. Faqama Sa'd ibn Ubadah mughdaban faqala anahnu akhirul arba'i hina samma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darahum fa'arada kalama nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu rijalun min qawmih ijlis ala tarda an samma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darakum fil arba' ad-dur allati samma faman taraka falam yusamma akthar mimman samma fantaha Sa'd ibn Ubadah an kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Redaksi hadis yang sekarang hampir senada dengan redaksi hadis 6373 pada halaman 482, hampir sama. Tetapi di sana kan hadis Usaid, Abu Usaid. Kalau di sini hadis Abu Hurairah. Ya. Nabi SAW seperti tadi menanyakan kepada mereka yang ada di situ, ada muhajirin, ada ansar dan sangat banyak. Maukah kalian saya beritahukan kabilah Ansar yang terbaik? Lalu mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menyebutkan yang empat tadi, tetapi sedikit perubahan pada urutan. Ya, urutan pertama dengan kedua berbeda. Kalau yang Abu Husayd tadi, yang pertama siapa? Banu Najjar. Yang kedua Banu Abdul Ashhal. Kemudian yang ketiga dan keempat sama dengan sini, Banu Al-Harith bin Al-Khazrat dengan Banu Sa'idah. Yang penting kabilahnya saat ini, Sa'id bin Ubadah, yang Banu Sa'idah terakhir. Sama, bahwa dia juga terakhir kabilahnya antara hadis Abu Hurairah dengan hadis Abu Usaid. Cuma yang sedikit berbeda antara urut satu dengan dua. Di sana yang pertama Banu An-Najjar, sementara di sini Banu Abdul Ashhar. Yang nomor satu di sana, nomor dua di sini. Ya. Nomor satu di sini, nomor dua di sana. Ini tidak ada masalah karena pembahasan kita adalah tentang yang keempat tadi. Ya, yang keempat. Maka setelah hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah kepada yang lain, dan sampai urutan ini kepada Sa'ad bin Ubadah. Ya. Sekarang ini ada sedikit perbedaan bahwa para sahabat menanyakan selanjutnya. Kalau tadi kan urutannya langsung disebut oleh Nabi keempatnya, Banu Najjar, Banu Abdul Ashhal, Banu Al-Harith bin Najjar bin Al-Khazrat, kemudian Banu Sa'idah. Kalau di sini tidak, didahului oleh pertanyaan. Nabi SAW pertama kali menyebutkan Banu Abdul Ashhal, yang kedua di hadis yang sebelumnya. Kemudian para sahabat bertanya, setelah itu siapa? Thumma man ya Rasulullah? Setelah Banu Abdul Ashhal, siapa lagi? Karena di Madinah banyak sekali suku, banyak sekali kabilah. Kata Nabi SAW, Banu Najjar. Ini yang pertama di hadis sebelumnya. Qalu thumma man? Mereka mengatakan, setelah itu siapa lagi? Qala Banu Al-Harith ibn Al-Khazrat. Tetap posisi yang ketiga, sama dengan sebelumnya. Kemudian qalu thumma man ya Rasulullah? Mereka bertanya lagi, setelah itu siapa? Kata Nabi, thumma Banu Sa'idah. Ini sama urutannya dengan yang sebelumnya, yaitu yang terakhir atau yang keempat adalah Banu Sa'idah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, qalu thumma man ya Rasulullah? Setelah Banu Sa'idah yang keempat ini siapa lagi? Qal thumma fi kulli duril ansari khairun. Thumma fi kulli duril ansari khairun. Kemudian kata Nabi, setiap kabilah dari kabilah Ansar ada kebaikan. Ada kebaikan, semuanya baik. Cuma urutan 1 sampai 4 itu tadi. Urutan 1 sampai 4 itu yang saya sebutkan, satu persatu nama kabilah oleh Nabi. Sisanya Nabi hanya memberikan catatan bahwa setiap kabilah dari Ansar adalah baik, ya. Fi kulli duril ansari khairun. Mendengar hadis ini, jadi Abu Sa'ad bin Ubadah ketika itu tidak di sana. Dia hanya mendapatkan berita itu saja. Faqama Sa'ad bin Ubadah mughdaban. Ya. Maka tegaklah Sa'ad bin Ubadah dengan dalam keadaan marah. Ya, tidak puas dengan urutan tadi, dengan mengatakan anahnu akhirul arba'i hina samma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darahum. Ya, kita yang nomor empat urutannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kabilah-kabilah terbaik di Ansar, kata dia marah. Ya, fa arada kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ingin langsung protes kepada Nabi. Langsung ingin menanyakan, kenapa nomor empat kabilah saya? Ya. Faqala lahu rijalun min qawmih. Lalu beliau dinasihati, diingatkan oleh beberapa orang tokoh di kabilah yang sama, yang satu kabilah dengan dia, yaitu Banu Sa'idah. Ijlis, maksudnya ijlis ini arti asalnya duduklah, tetapi maksudnya adalah jangan lanjutkan keinginanmu. Ya, urungkan niatmu untuk memprotes kepada Nabi SAW. Ijlis, ala tarda an samma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darakum fil arba'id dur allati samma. Tidakkah engkau ridho dengan bahwa Nabi menyebutkan kabilahmu salah satu dari empat kabilah yang dia sebutkan namanya? Ya, tidakkah engkau ridha bahwa engkau termasuk empat terbesar? Ya, termasuk empat termulia. Tidakkah engkau ridha itu, kata orang-orang yang satu kabilah dengannya. Ya. Falam yusam allati samma faman taraka falam yusammi aktsaru mimman samma. Engkau tahu bahwa yang tidak disebutkan oleh Nabi nama-namanya, yang hanya dengan kata kunci bahwa setiap kabilah Ansar baik, itu jauh lebih banyak daripada yang disebutkannya. Dan sukumu termasuk empat besar, kabilahmu termasuk empat besar. Tidakkah engkau suka ini, kata mereka. Ya. Sementara yang tidak disebutkan nama satu persatu oleh Nabi, urutan-urutannya dari kabilah yang ada di Ansar itu banyak sekali. Aktsara mimman samma. Lebih banyak daripada yang disebutkan. Taruhlah misalnya 10 kabilah dari Ansar, hanya 4 yang disebutkan oleh Nabi SAW namanya dengan urutan yang seperti tadi. Dan Sa'ad bin Ubadah yang awalnya tidak menerima karena dia pada urutan yang keempat, fantaha Sa'ad bin Ubadah an kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah ya Sa'ad bin Ubadah untuk melanjutkan niatnya. Artinya dia mengurungkan niat untuk protes karena ungkapan tadi masuk akal. Nasihat dari orang-orang dari satu kabilah, orang-orang yang satu kabilah dengannya ini sangat masuk akal. Dia salah satu dari empat besar, sementara yang tidak disebutkan namanya sangat banyak sekali. Berarti dia sudah merupakan yang terbesar dari empat. Termasuk yang mulia, yang termulia karena disebutkan langsung nama kabilahnya oleh Nabi SAW. Sementara yang sisanya Nabi mengatakan wa fi kulli duril ansari khairun, pada setiap kabilah Ansar ada kebaikan. Nah ini akhir dari hadis yang ada di bawah bab tentang sebaik-baik kabilah Ansar. Ya, Banu Najjar, Banu Abdul Ashhal, Banu Al-Khazraj dan juga Banu Sa'idah. Ya, Banu Sa'idah. Dan penilaian kemuliaan ini itu dijelaskan oleh An-Nawawi. Ya. Ada halaman 485. Ya. Di syarahnya ulama berkata, ada keutamaan dan keunggulan mereka sangat ditentukan oleh keislaman dan prestasi yang mereka torehkan terkait dengan loyalitas. Ya, maksudnya bagaimana peran mereka, loyalitas mereka dengan agama, perjuangan mereka, pengorbanan mereka untuk membela agama. Jumlah mereka jumlah mereka yang besar yang langsung menerima Islam. Ya, tanpa pikir panjang, ini juga memberikan pengaruh tentang urutan kemuliaan tadi. Bukan dari sisi harta, dari banyaknya suara, atau dari unsur-unsur duniawi yang lain, tetapi kaitannya dengan agama, dengan ketakwaan. Jadi dari kabilah-kabilah tadi, tentu antara Bani An-Najjar dengan Bani Abdul Ashhal ini, orang-orang di kabilah ini sangat banyak, ya, sangat banyak yang pertama-tama masuk ke agama Islam. Kemudian sangat banyak pula jumlahnya daripada kabilah yang lain. Sangat banyak dan besar pula perannya dalam membela dan melindungi Nabi, dalam memperjuangkan agama dan seterusnya. Inilah penilaian Nabi, dan Nabi tentu merasakan karena dia yang langsung berinteraksi dengan mereka. Nah ini kesimpulannya. Dan kabilahnya ada empat, dan semua kabilah Ansar baik. Tidak ada satupun kabilah dari Ansar yang tidak baik. Dan ini kita sebutkan hal-hal yang senada dengan hadis ini. Ketika dikhawatirkan munculnya kesimpulan yang salah kaprah, ketika Nabi menyebutkan empat, lalu sisanya tidak baik, kemungkinan akan ada yang yang berfikiran seperti itu. Nabi menyebutkan yang kabilah Ansar yang terbaik fulan fulan fulan fulan. Nah, kemudian berhenti sampai di situ sehingga pemikiran atau kesimpulan orang berarti yang sisa dari suku-suku yang ada di Ansar itu tidak ada kebaikan. Nah, untuk menutupi kesimpulan yang keliru tadi Nabi SAW kunci dengan mengatakan wa fi kulli duril ansari khairun, bahwa semua kabilah yang ada di kaum Ansar adalah baik. Dan ini sama dengan hadis al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Ketika sampai di situ hadisnya dibaca, dipahami, maka mungkin saja ada orang yang berpikiran orang mukmin yang lemah itu tidak punya kebaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan wa fi kullin khairun, pada setiap orang yang beriman ada kebaikan. Jadi modal kebaikan pada seorang hamba, seorang manusia adalah iman. Adalah iman. Bila mana dia tidak beriman, maka menurut hadis ini sama sekali tidak punya kebaikan. Ya. Wa fi kullin khairun. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang bagaimana orang beriman yang kuat dalam dalam melakukan ikhtiar. Ya. Nabi SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uka. Ini di antara tanda yang kuat orang yang beriman yang kuat, yaitu dia ikhtiarnya luar biasa. Semua yang ia anggap itu memberikan manfaat terutama untuk akhirat dia lakukan. Berjuang untuk mengumpulkan kebaikan dan apa-apa yang bermanfaat baginya di akhirat dan juga di dunia. Nah, kemudian wala ta'jiz atau wala ta'jaz, jangan bermalas-malas. Jangan menyerah kalah terus dengan mengatakan engkau iyalah, kalian iyalah, oh mereka itu iyalah, untuk menyatakan memberikan alasan bahwa dia tidak seperti orang tersebut. Tidak, dalam produksi keimanan ini tidak melihat dari sisi banyak sedikitnya harta sempurna atau cacatnya fisik dan jasmani, atau besar kecilnya badan, muda tuanya, umur, tidak. Produksi keimanan itu sendiri yang memproduksinya. Makanya subhanallah, saya tadi malam sempat diperdengarkan tentang orang yang mau sholat, yang keimanannya mendorong dia sholat, dipertontonkan orang yang di badannya penuh dengan peralatan kedokteran. Ya. Walaupun dia dalam keadaan sadar, di hidungnya, di mulutnya, di tangannya, di dadanya, semua selang-selang, tetapi dia melakukan sholat. Ya. Sedang diperlihatkan sedang melaksanakan sholat. Sementara sekian banyak orang yang sehat, orang yang kuat tidak sholat. Orang yang kuat tidak sholat. Ada orang yang sholat dengan kaki sebelah saja diperlihatkan. Kemudian ada orang yang berangkat ke masjid membawa tabung oksigen. Ya. Dan saya bertahun-tahun melihat, ya, di Masjid Nabawi itu, ini dahulu sewaktu kita masih tinggal di asrama kampus, ya. Jadi dari kampus setiap hari dibawa mahasiswa ke Masjid Nabawi dan kita langsung ke Babus Salam, ke sub yang bagian pertama. Melihat orang yang orang tua yang menggunakan roda yang diberi aki, sehingga dia berjalan demikian berangkat terus, ya. Ya, dia tidak ada yang memapa sementara dia tidak bisa berjalan, dan tapi dia bisa mempergunakan kecanggihan. Dia buat roda itu, kemudian diletakkannya penggeraknya, motornya, kemudian dia tinggal kendalikan, dan ada juga untuk membelokkan kiri dan kanan. Nah, kemudian ada juga orang yang ke masjid yang setiap hari juga kita lihat, yang dia menggunakan kaki sambung. Ya, dia punya kaki sambung yang salah satu dari kakinya itu sampai ke lutut, Nah, kemudian dia buat kaki sambung itu, dan dia setiap hari tidak, hampir tidak pernah tidak kita lihat dia di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid Nabi SAW. Ya, setiap maghrib dan isya dengan apa yang bisa dia lakukan. Ini semuanya adalah produksi keimanan yang tadi Nabi SAW mengatakan, lakukan semua ikhtiar, jangan selalu menyerah kalah dan menyatakan orang iyalah kalau saya tidak. Orang bisa bersedekah, sepulang itu sedekah karena dia banyak duitnya, kalau saya tidak. Oh, orang itu selalu berpuasa Senin Kamis karena begini-begini, saya tidak. Ini semuanya ajiz yang Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah. Ya, a'udzu bika minal ajazi wal kasali. Merasa tidak mampu dalam memproduksi keimanan. Jadi iman itu yang memproduksi, dan ini luar biasa. Tetapi Nabi SAW tegaskan pula di ujung hadis, seperti hadis yang sekarang ini, wa fi kullin khairun. Pada setiap mukmin ada kebaikan. Setiap mukmin ada kebaikan. Agar jangan orang yang beriman ya merasa bahwa dia tidak berguna lalu meninggalkan keimanan. Kemudian juga hadis tentang Nabi Yunus yang kemarin juga, yang pada waktu itu kita juga jelaskan. Ini salah satu juga cara Nabi untuk menutupi kesimpulan yang keliru. Ketika kaum muslimin membaca kisah Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya, kemudian diuji, ditegur oleh Allah, bisa jadi seorang muslim menilainya buruk, merendahkannya. Makanya Nabi SAW menegaskan, la tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta, ala Yunus ibni Matta. Jangan kalian lebih-lebihkan saya dari Yunus ibnu Matta. Maksudnya bukan karena Nabi tidak lebih dari dia, bahkan Nabi SAW sayyidul anbiya, tetapi agar jangan umatnya ketika melihat sejarahnya lalu meremehkan Nabi Yunus. Dia nabi, dia utusan Allah Subhanahu wa taala, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kita ambil dari ungkapan Nabi tadi, wa fi kulli duril ansari khairun. Dan secara khusus juga telah kita ketahui ya, pelajari tentang keistimewaan al-ansar. Ya, bahwa Nabi mencintai mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk anak cucu mereka, untuk bahkan budak-budak mereka. Budak-budak mereka. Dan bahkan dalam hadis Bukhari, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaki bughdul ansar. Tanda keimanan mencintai orang ansar. Ini semua, yang empat tadi dan juga semuanya yang tidak disebutkan nama-nama sukunya oleh Nabi SAW, yang penting ansar. Ya, yang penting ansar yang ada ketika itu di Madinah dalam keadaan beriman menyambut muhajirin, mempersiapkan semua kebutuhan orang muhajirin dan membela Nabi, itu ansar apapun kabilahnya. Yang empat tadi dan yang lainnya, mencintai mereka adalah tanda iman, dan membenci mereka tanda nifaq. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaki bughdul ansar. Ya. Ini sebagai tambahan dari kesimpulan dari bab yang ke-44. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang ke-45, babu fi husni suhbatil ansari radhiyallahu ta'ala anhum. Ini juga berkaitan dengan ansar. Bab tentang indahnya persahabatan orang ansar, maksudnya status mereka sebagai sahabat Nabi ini luar biasa. Ya. Tentang kesetiakawanan yang dimiliki kaum ansar. Jadi statusnya sebagai sahabat yang bergaul dengan Nabi, yang dekat dengan Nabi, ini luar biasa. Tentang keindahan peran mereka sebagai sahabat. Ya, peran mereka sebagai sahabat. Kita dalam kehidupan sehari-hari kan punya banyak teman, punya banyak sahabat, tetapi di sana ada teman dan sahabat yang luar biasa. Ketika lama tidak berjumpa dengannya, terasa ada kekurangan dalam hidup kita. Karena kedekatan kita dengan mereka memberikan hal-hal yang indah. Seperti itulah status Ansar, ya, dengan Nabi sebagai sahabat. Karena memang mereka pilihan Allah juga. Allah yang memilih mereka sebagai Ansar, yang menetapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang membela Nabi dan Muhajirin. Baik, kita baca hadis satu-satunya di bawah bab ini. 6376. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami wa Muhammad bin al-Muthanna wa ibn Bashar. Ini ada tiga guru Imam Muslim. Nasr bin Ali, yang pertama Muhammad bin al-Muthanna, yang kedua wa ibn Bashar, Muhammad bin Bashar, yang ketiga. Mereka bertiga jami'an Ani bin Ar'arah, ini guru mereka bertiga, Ibnu Ar'arah. Wal lafdhu lil Jahdami, lafaz yang akan dibawakan oleh Imam Muslim di bawah ini adalah lafaz dari guru pertama, Nasr bin Ali al-Jahdami. Qala haddathani Muhammad bin Ar'arah. Jadi Ibnu Ar'arah itu namanya juga Muhammad. Ya, Muhammad bin Ar'arah. Qala haddathana Syu'bah an Yunus ibn Ubaid an Thabitin al-Bunani. An Thabitin al-Bunani, muridnya Anas, murid terdekatnya Anas bin Malik, murid yang sangat dicintai oleh Anas bin Malik, Thabit ibn Aslam al-Bunani. Bahkan Anas pernah mengeluarkan statement yang luar biasa tentang muridnya ini. Ketika dia meriwayatkan hadis, inna minan nasi mafatihan lil khairi, mafatiha lil khairi, maghaliqa lis syarri. Sesungguhnya ada di antara manusia itu yang berfungsi sebagai kunci-kunci kebaikan. Di mana dia berada, di situ banyak kebaikan. Di situ dia menghasilkan kebaikan. Dan sebagai penutup-penutup keburukan. Di mana dia berada memberikan keberkahan, mengurangi kerusakan, mengurangi keburukan, bahkan menutupi keburukan. Orang kalau sudah berkumpul dengan dia, sejahat apapun, paling kurang mereka segan untuk berbuat jahat. Ini kunci kebaikan. Ini hadis yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Wa inna minan nasi ma ghaliqa lil khairi mafatiha lil syarri. Kebalikannya, ada di antara manusia yang menjadi sebagai kunci-kunci keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Wa iyadu billah. Ada orang-orang dimanapun dia berada, di situ terjadi kerusakan. Tidak ada kebaikan. Maunya kerusakan tersebar di mana-mana. Bahkan dia terkadang memiliki jabatan yang berperan untuk menutupi kebaikan. Bila mana ada terbuka sedikit pun pintu kebaikan, dia secepat mungkin menutupinya, karena dia punya peran, punya wewenang. Ini orang yang luar biasa buruknya di mata agama, di mata Allah Subhanahu wa taala, menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah hadis itu yang juga diriwayatkan oleh Thabit ibn Aslam al-Bunani dari Anas, kata Anas, sesungguhnya Thabit, ini tadi juga tentang memuji di depannya, sesungguhnya Thabit ini adalah miftahun lil khairi. Ini salah satu contoh nyata bahwa ada manusia yang seperti itu dan dia adalah Thabit. Kata Anas menilai muridnya ini. Ini menunjukkan betapa kenalnya Anas dengan Thabit ibnu Aslam al-Bunani rahimahullahu ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Anas bercerita bahwa dia pernah melakukan safar dengan sahabat yang lain, yaitu Jarir bin Abdullah al-Bajali, termasuk perawi hadis Nabi, fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Fakana yakhdumuni, maka Jarir bin Abdullah al-Bajali melakukan khidmat kepadaku, kata Anas. Ya, mungkin dia merasa bahwa Anas lebih dari dia, bahwa Anas dekat dengan Nabi, pembantu Nabi SAW, melayani Nabi selama 10 tahun. Jasanya ini mungkin yang membuat Jarir bin Abdullah al-Bajali berupaya juga untuk berkhidmat kepada Anas dalam perjalanan. Dan ini catatan penting. Salah satu dari hikmah safar. Ya. Bila mana dilakukan bersama-sama. Karena di antara sunnahnya safar bersama. Dan sangat tidak dianjurkan safar sendiri. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya hewan buas, terutama serigala, memakan, memangsa domba atau kambing yang memisahkan diri dari kumpulannya. Ketika sendiri-sendiri, maka setan pun demikian. Setan pun demikian. Sangat mudah baginya untuk memperdaya seseorang yang dia safar sendiri, untuk menjeratnya, memasang perangkapnya, karena tidak ada yang mengingatkannya. Apalagi muraqabatullah sangat lemah. Tetapi walaupun lemah muraqabatullah, ketika dia bersama orang yang kuat muraqabahnya, tentu akan memberikan pengaruh. Maka Nabi SAW menyarankan untuk safar dengan jamaah, dan bahkan disunnahkan untuk mengangkat amir dalam safar. Ya. Dan ini salah satu hikmah safar bersama. Kemudian hikmah safar bersama ini untuk membuka memberikan kesempatan untuk saling terbuka. Ya, untuk saling terbuka, untuk semakin intens, semakin dekat hubungan sesama. Kemudian juga ini salah satunya yang sangat indah dari safar itu adalah saling berkhidmat. Ya. Dan di situ tidak ada lagi yang merasa dihormati. Semua ingin berkhidmat untuk saudaranya, sesama musafir. Dan itu yang dilakukan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali, yang dia juga seorang sahabat Nabi SAW. Dia dalam safar ini berupaya untuk berkhidmat kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqultu lahu, kata Anas, saya katakan kepada beliau, la taf'al. Dia Anas segannya, Anas tidak merasa pantas untuk dilayani. Maka dia mengatakan la taf'al. Faqal, kata Jarir al-Bajali, inni qad ra'aitul ansara tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Alaitu alla ashaba ahadan minhum illa khadamtu. Ini alasan Jarir. Ya. Kata ketika Anas merasa tidak layak, tidak pantas untuk dilayani oleh orang sekaliber Jarir bin Abdullah al-Bajali, juga sahabat Nabi, maka dia mengatakan jangan lakukan. Tetapi Jarir beralasan begini, inni qad ra'aitul ansar, sesungguhnya saya sungguh telah melihat orang ansar, tasna'u bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an, bahwa orang ansar telah memberikan peran terhadap atau andil terhadap Rasulullah, jasa untuk Rasulullah. Ya. Jadi sahabat itu tahu bagaimana baiknya persahabatan Ansar kepada Nabi SAW. Siapapun tahu. Semua tahu tentang baiknya persahabatan yang diberikan oleh orang Ansar kepada Nabi SAW. Mereka tidak tanggung-tanggung. Saya teringat perkataan Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Mu'az. Ya. Sa'ad bin Mu'az pemimpin Khazraj. Sementara Sa'ad bin Ubadah tadi pemimpin Banu Sa'idah. Salah satu dari mereka berdua ketika perang Badar. Ini persahabatan peran sebagai sahabat Nabi yang begitu sempurna yang mereka tampilkan di hadapan Nabi SAW. Ketika Nabi merasa canggungnya untuk memaksa-maksa Ansar ikut berperang, karena sekarang mereka berhadapan dengan kenyataan yang sangat berat. Mereka hanya 314 orang, yang mereka misi pertama mereka adalah mencegat kafilah dagang Quraisy untuk mengambil harta mereka yang dahulu dirampas oleh orang Quraisy di Mekah yang mereka tinggalkan, muhajirin. Ternyata dalam rombongan itu lebih banyak Ansarnya. Nah, kemudian ketika kafilah dagang dibawa oleh Abu Sufyan melalui jalur yang lain, selamat dari kejaran mereka, di hadapan mereka pasukan perang. Nafir, laisa air. Ini perbedaannya. Kalau nafir itu pasukan perang, kalau air itu kafilah dagang. Jadi airnya Quraisy sudah selamat, dibawa lari menjauh oleh Abu Sufyan ketika itu sebagai pemimpin airnya. Kemudian yang di hadapan pasukan kecil ini yang bukan pasukan perang adalah pasukan perang besar 1,000 orang lengkap dengan persenjataan. Dan Allah SWT memang menakdirkan itu. Ya. Nabi SAW merasa sungkan untuk meminta orang Ansar ikut bersamanya berperang karena perjanjian di Aqabah, Baiatul Aqabah, bahwa mereka melindungi Nabi di Madinah. Sementara sekarang mereka berada jauh dari Madinah, 120 kilo lebih. Ya. Bedanya dengan Madinah dengan Badar. Akhirnya mereka tahu, paham apa yang dimaksud Nabi dengan ungkapannya tadi. Lalu berkatalah salah satu dari mereka, ini yang saya inginkan dari makna bab ini. Apa kata mereka antara Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'ad? Ya Rasulullah, saya paham apa yang kami paham, orang Ansar paham apa yang kamu maksud. Dan dengarkanlah, sesungguhnya kami tidak akan mengatakan kepadamu apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa ketika hendak memasuki Baitul Maqdis. Kata mereka kepada Nabi Musa, menukilkan perkataan firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah, idhab anta wa rabbuka faqatilah. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu, berperanglah kalian dan kami menunggu di sini. Kata Sa'ad, kami tidak akan katakan itu, dan kami mengatakan kepadamu, bawalah kami kemana kamu pergi, kami pasti ikut. Andai kata, karena laut dari situ tidak terlalu jauh, karena Badar dengan Yanbu yang berada di lautan, di pinggir laut itu sekitar 30 atau 40 kilo. Ya. Kata Nabi, kata beliau, andai kata engkau membawa kami untuk menyelami, bahkan menyelami laut pun kami akan ikut bersamamu. Nah, ini yang luar biasa dari makna bab ini. Persahabatan yang memang mereka rasakan. Kecintaan kepada Nabi yang luar biasa menghiasi iman mereka. Ini yang mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan apapun juga demi Nabi. Demi Nabi. Ini yang dipahami oleh semua para sahabat, termasuk Jarir bin Abdullah al-Bajali, bahwa Ansar telah banyak berbuat untuk Nabi. Kata Jarir, alaitu, maksudnya bersumpah. Saya bersumpah, alla ashaba ahadan minhum, bahwa tidaklah saya bersama seorang pun dari Ansar, illa khadamtuhu, kecuali saya akan berkhidmat dengan orang Ansar itu. Nah, ini yang membuat dia berkhidmat kepada Anas, karena Anas bin Ansari, Anas bin Malik Ansari, ibunya kan Ansariyah, Abu Talha ayah tirinya juga orang Ansar. Maka kebetulan kesempatan itu didapatkan oleh Jarir, maka dia langsung berkhidmat kepada Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Zada bin Musanna wa bin Bashar, ini lanjutan penjelasan dari Imam Muslim. Zada bin Musanna wa bin Bashar, dua orang dari guru Muslim yang lainnya, menambahkan fi hadithihima, dalam hadis mereka berdua, wa kana Jarirun. Nah, ini yang juga membuat kita terpana. Wa kana Jarirun akbara min Anas. Ternyata Jarir ini lebih tua daripada Anas. Kalau dari sisi usia, tentu yang akan berkhidmat siapa? Anas kepada Jarir. Dan itu yang dirasakan oleh Anas. Anas merasa tidak pantas Jarir yang lebih tua dari dia berkhidmat kepadanya. Ternyata alasan Jarir ini luar biasa. Sementara dalam agama kita justru yang lebih muda berkhidmat kepada yang lebih tua. Ini asal hukumnya. Walaupun tidak melarang yang tua berkhidmat kepada yang lebih muda. Kadang kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan atau tuntunan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih besar. Bisa jadi yang lebih besar dari usia, lebih besar dari ilmu, lebih besar dari segi jabatan dan pangkat, ya, kedudukan. Ya, ini keumuman hadis tersebut, tetapi ini tidak dipakai oleh Jarir, justru dia memakai prinsip sedikitnya dalam hidupnya saya bila mana diberikan kesempatan untuk bersama seorang pun dari orang Ansar, maka saya akan menjadi khadimnya atau khadamnya, menjadi pelayannya. Dan itu yang dilakukannya kepada Anas. Wa qala Ibnu Bashar asannu min Anas. Jadi kata-kata akbar, lebih besar itu, ditambahkan penjelasannya oleh guru Imam Muslim yang lain, yaitu Muhammad Ibnu Bashar, yaitu asannu, lebih tua. Ya, lebih tua daripada Anas. Bukan lebih besar badannya, tetapi lebih tua usianya dari Anas, seperti yang tadi kita sampaikan. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup ya pelajaran kita untuk pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.